Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syudarlun, berita sore edisi hari ini Selasa 21 Mei 2024 dibacakan Ardiansyah. Kapolres Langsa dan Forkopimda musnahkan 5,2 kg sabu-sabu. Dua anak jadi korban pencabulan, Polres Aceh Timur tangkap dua orang pelaku. Jaksa geledah kantor BPKD Aceh Barat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Langsa bersama Forkopimda Selasa 21 Mei 2024 melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika jenis sabu seberat 5.226 gram dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di Aula Adi Pradana Polres Langsa. Barang bukti sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Langsa sejak Februari hingga April 2024. Pemusnahan dipimpin Kapolres Langsa KBP Andi Rahmansyah SIK SHMH dan Kepala BNNK Langsa Kompol M. Dahlan SHMH, Kepala PN Langsa Dini Damayanti SH dan Forkopimda lainnya. Sebelum dilakukan pemusnahan, sabu yang terbungkus dalam beberapa bungkusan besar ini diuji keasliannya menggunakan alat khusus. Selanjutnya, narkotika ini dimasukkan ke dalam blender untuk dicairkan dengan air lalu terakhir dicampur dengan oli kotor. Kapolres Langsa KBP Andi Rahmansyah SIK SHMH menyebut pengungkapan peredaran tindak pidana narkotika dan barang bukti sabu yang dimusnahkan Polres Langsa periode Februari hingga April 2024. Jumlah barang bukti seberat 5.226 gram disita dari 4 kasus dengan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 7 orang. Sudarlun, Satreskrim Polres Aceh Timur Polda Aceh berhasil mengamankan dua orang pelaku jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak. Kedua pelaku berinisial SY 19 tahun dan AM 60 tahun diamankan pada waktu dan kasus berbeda. Keterangan Kasatreskrim Polres Aceh Timur Ibtu Muhammad Rizal, pelaku pertama yang diamankan berinisial SY warga Simpang Ulim Aceh Timur. Ia diamankan pada Senin 20 Mei 2024 dengan dugaan melakukan jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap korban NA 13 tahun warga Kecamatan Idirayu. Atas perbuatannya, SY disangkakan pasal 50 atau pasal 34 atau pasal 47 atau pasal 26 atau pasal 23 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Sementara itu, pelaku kedua berinisial AM 60 tahun warga Julu. Ia diamankan oleh anggota opsional Satreskrim Polres Aceh Timur dengan dugaan melakukan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang terjadi pada 15 Februari 2021 terhadap korban IN 12 tahun warga Kecamatan Julu. Disebutkan peristiwa ini terungkap setelah korban mengaku kepada ibunya bahwa AM telah melakukan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap korban. Usai kejadian dan dilaporkan ke pihak yang berwajib, AM menghilang dari kampungnya. Pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 02 waktu Indonesia Barat, keberadaan AM yang bersembunyi di wilayah Cotgiri, Aceh Utara berhasil diketahui anggota opsional Satreskrim Polres Aceh Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AM dibawa ke Polres Aceh Timur guna proses hukum lebih lanjut. Sudarlun, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat Selasa 21 Mei 2024 menggeledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani saat ini. Penggeledahan dipimpin langsung Kajari Aceh Barat Siswanto bersama sejumlah penyidik dari Kejaksaan setempat dalam kasus dugaan korupsi pajak yang saat ini sedang ditangani. Para petugas terlihat menggeledah dan mengamankan sejumlah dokumen penting di BPKD. Sementara ruangan yang dilakukan penggeledahan masing-masing seperti ruang kepala BPK di Aceh Barat, ruang bendahara pengeluaran, serta ruang bidang pendapatan. Pantauan pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat siang hari, pihak kejaksaan masih terus mengumpulkan semua dokumen penting yang berlangsung di ruang kepala BPKD dan ruang bendahara pengeluaran. Sudarlun Jaringan Anak Suhada atau JASA wilayah Aceh Tamiang menemukan alokasi bantuan dari Badan Reintegrasi Aceh atau BRA diduga fiktif dan tidak tepat sasaran. Dugaan ini ditemukan setelah JASA wilayah Aceh Tamiang melakukan investigasi atas maraknya informasi mengenai penyaluran bantuan sosial individu pada tahun 2023. Investigasi ini dilakukan dengan mendatangi rumah yang namanya tercantum dalam penerima bantuan BRA. Hal tersebut diungkapkan JASA Aceh Tamiang Irwansyah melalui Sekretaris Reki Ilham pada Senin 20 Mei 2024. Dugaan fiktif ini ditemukan terhadap warga di Kota Kuala Simpang yang tercatat sebagai penerima bantuan becak bermotor. Investigasi lain mengungkap seorang warga di Manyak Pahit yang bukan korban konflik justru menerima bantuan becak bermotor. JASA Aceh Tamiang mendata anak korban konflik di Aceh Tamiang sebanyak 244 keluarga. Data ini masih bisa bertambah karena proses pendataan masih terus dilakukan. Reki hanya memastikan dari jumlah yang sudah terdata, seluruhnya tidak tersentuh bantuan dari BRA pada tahun 2023. Salah satu indikasi kecurangan jelasnya bisa dilihat dari data penyaluran yang didominasi warga di kawasan kota dan hulu. Sementara itu, 90% korban konflik di Aceh Tamiang berada di kawasan pesisir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, keberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi memasuki hari ke-10 sejak pertama kali diberangkatkan pada 12 Mei 2024. Tim Media Center Haji Kementerian Agama Widi Dwi Nanda mengatakan jamaah haji Indonesia yang tiba di Madinah hingga Selasa hari ini mencapai 63.820 orang. Dari laporan PPIH Arab Saudi pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 01.00 waktu setempat, jamaah haji yang tiba di Bandara Amir bin Abdul Aziz Madinah berjumlah 63.820 orang yang terbagi dalam 162 kelompok terbang. Dari jumlah tersebut, PPIH Arab Saudi mencatat ada 7 jamaah yang wafat di Madinah. Widi mengatakan setidaknya ada 9.012 jamaah yang mulai diberangkatkan menggunakan bus ke Mekah pada hari ini. Sudarlun, helikopter yang jatuh dan menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian tidak dilengkapi transponder atau dimatikan. Hal ini menurut penyelidikan awal oleh kelompok penyelamat Turki yang menemukan puing-puing helikopter. Menteri Transportasi Turkiri Abdul Kadir Oraklu mengatakan setelah mendengar berita kecelakaan, pihak berwenang Turki telah memeriksa sinyal dari transponder helikopter yang menyiarkan informasi ketinggian dan lokasi. Dilansir dari The Guardian, terungkap pula bahwa pemerintah Iran telah didesak dalam sebuah memo oleh para pejabat untuk membeli 2 helikopter Rusia untuk para pemimpinnya. Helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212, pesawat berbilah 2 yang mampu membawa 15 orang. Tim investigasi telah tiba di lokasi kecelakaan di Provinsi Azerbaijan Timur dan juga akan memeriksa apakah pemeriksaan cuaca telah dilakukan sebelum keputusan untuk terbang diambil. Selanjutnya, 5 hari berkabung telah diumumkan dengan pemakaman presiden akan diadakan pada Rabu 22 Mei 2024. Ketika para pejabat mengatakan seluruh negara akan ditutup, pemilihan penggantinya diperkirakan akan dilakukan pada akhir Juni, sekitar 21 Juni 2024. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 21 Mei 2024. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.